Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhal ladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhal nasu taqu rabbakum ladzi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisa'a wa taqullaha ladzi tasa'aluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ بَعْدُ. Ada kesempatan terakhir, kita sudah sampai pada rincian keadaan orang-orang yang berhukum dengan selain hukum Allah. Baik. Ya, sebagai penjelasan tambahan terhadap pembatal keislaman yang keempat, yakni pada bagian yang kedua, man i'taqada anna hukma ghairihi ahsanu min hukmihi, siapa yang meyakini, ya, jadi meskipun tidak sampai beramal, seseorang meyakini bahwa hukum dari yang datang dari selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari selain syariat ini lebih baik dibandingkan hukum yang datang dari Nabi, hukum yang ada di dalam Al-Qur'an dan di dalam As-Sunnah. Dan kemudian mencontohkan kalladzi yufaddilu hukum at-tawagid ala hukmihi, seperti seseorang yang mengunggulkan hukum-hukum yang dibuat oleh manusia yang di atas syariat ini, ya, mengunggulkan hukum-hukum yang dibuat oleh manusia, aturan-aturan yang dibuat oleh manusia di atas hukum syariat. Ini merupakan kekufuran. Sudah kita pelajari ada 6 keadaan berkaitan dengan mereka yang berhukum dengan selain hukum Allah. Abbas Magelang, coba disebutkan 6-6-nya. Gak ikut kemarin? Okay. Sahrul, 1 saja. Yang pertama, orang yang tinggal teruskan itu, udah orang yang. Pakai bahasa Arab boleh. Ya, kalau bahasa Indonesia susah. Meyakini tanpa disertai perbuatan. Meyakini apa? Yakini hukum tauhid. Benarnya atau batilnya yang diyakini? J Ja'far, yang pertama Ja'far. Baik, siapa yang meyakini bahwa hukum syariat ini sudah tidak cocok, tidak relevan dengan zaman, sudah terjadi perubahan zaman, sehingga hukum-hukum syariat ini sudah tidak cocok, sudah kadaluarsa, misalnya seperti ini. Ini yang pertama. Jadi dalam pandangan yang pertama ini, bahwa perubahan waktu ini menjadi penentu berlaku atau tidak berlakunya hukum syariat. Ya, sehingga anggapannya bahwa hukum syariat ini sudah tidak cocok, cocoknya di masa lalu, di masa ketika pemikiran manusia istilahnya, nah, orang-orang ini masih sederhana. Baik. Itu bahasa mereka. Kalau kita membahasakan ya, ketika manusia keimanannya masih lurus begitu, maka mereka ya merasa cukup dengan hukum syar'i ini. Adapun mereka yang tidak merasa cukup dengan hukum syar'i, menunjukkan ya keimanan sudah luntur dari mereka atau waliyadzubillah tercabut sampai ke akar-akarnya. Yang kedua, Abdurrazak. Ya, menentang hukum Allah. Ya, karena anggapannya bahwa hukum Allah itu kurang. Ya, kalau yang sebelumnya ini sebatas keyakinan, meskipun dia tidak melakukan secara nyata dari anggapannya tersebut, hanya sebatas anggapan, hanya sebatas meyakini, kalau yang pertama bahwa hukum ini, yakni hukum syariat ini sudah tidak sesuai, itu sudah kufur. Yang kedua, menentang hukum syar'i, ya, dengan mendatangkan berbagai pendapat manusia untuk menentang hukum syar'i. Yang pertama hukumnya apa tadi Ja'far? Murtad. Yang kedua? Murtad juga. Yang ketiga, Abu Musa Amr. Keadaan yang ketiga, Abdullah, yang ketiga. Bebas ya, boleh memilih hukum syariat, ya, boleh memilih hukum manusia. Jadi menganggap sama antara hukum syariat yang itu datang dari Allah dengan hukum yang akal, yang datang dari akal manusia, dari hawa nafsu manusia, itu sama. Kondisi yang ketiga, taib riddah juga, ini merupakan kemurtadan. Jadi menganggap sama antara hukum manusia dengan hukum syariat, ya, sama-sama adilnya, sama-sama sempurnanya, ini merupakan kekufuran, kufur akbar. Taib yang keempat, Idris. Idris yang ini, Idris Bandung. Mangga Kang. Benar, ya. Ya, jadi tidak mengharuskan berhukum dengan hukum syariat, meskipun dia meyakini bahwa hukum syariat itu adil, benar, tapi sifatnya tidak harus untuk berhukum dengan hukum syariat. Yang keempat hukumnya dosa besar, fasik atau kafir, pilih yang mana? Apa? Zalim. Ya. Tidak ada pilihannya tadi. Pak Salim, hukumnya yang keempat ini. Ma ahsanal murajaah, ya. Apa bagusnya murajaah itu? Ternyata baru satu bukan sudah. Sudah lupa. Taufik, hukumnya yang keempat. Murtad juga. Jadi seorang yang meyakini hukum Islam itu benar, tapi tidak harus, ya, berhukum dengan hukum Islam, kan ada hukum yang lainnya. Baik. Jadi meskipun dia meyakini hukum Islam itu benar, tapi tidak harus berhukum dengan hukum Islam, maka orang yang seperti ini juga kafir. Baik. Mungkin ada yang bisa datangkan dalilnya, Abdul Razak. Bunyinya. Baik, juga pada surat An-Nur, ya, innama kana qaulal mu'minin idza du'a ila Allahi wa rasulih liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Hanyalah sungguhnya ucapan dari orang-orang yang beriman jika mereka diajak untuk berhukum, ya, kepada Allah dan Rasulnya di dalam permasalahan yang diperselisihkan di antara mereka. Apa ucapan mereka? Sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Tidak menyatakan, ya, memang hukum Islam benar, tapi kan tidak harus. Tidak mengatakan demikian, tapi mengatakan sami'na, ya, kami mendengar. Wa ta'na, dan kami taat. Ini ucapan orang-orang yang beriman. Jadi empat keadaan ini semuanya merupakan kemurtadan. Yang kelima, Abdullah. Abdullah. Baik. Ya, kufur aswar, ya, fasik, kefasikan yang bukan kekufuran, ya, zalim yang merupakan kezaliman yang bukan kekufuran. Baik. Ini keadaan yang kelima, orangnya fasik, ya, kurang imannya, maksiat. Ini seorang yang baik, meyakini kebenaran hukum Allah, ya, tetapi dia menyelisihi hukum Allah karena mengikuti hawa nafsu, ya, atau karena mengejar ambisi dunia, ya, dengan berbagai macamnya di perkara dunia. Dalam keadaan dia meyakini apa yang dia lakukan itu adalah dosa, maksiat kepada Allah, dan terancam hukuman Allah, maka orang yang seperti ini fasik, ya, kekufuran yang ada kufrun duna kufrin atau kufur askar. Jadi pelakunya masih muslim tapi kurang keimanannya. Yang keenam, kondisi yang keenam, sama Allah. Kaif. Kaif al-bayan. Baik. Seorang yang keliru dalam ijtihadnya, dan dia memang orang yang pantas untuk berijtihad. Dia menginginkan kebenaran. Keliru ijtihadnya. Namanya ijtihad yang keliru, ini menyelisihi hukum Allah. Ya. Tetapi ini bukan kesengajaan. Bahkan dia mencurahkan segenap kemampuannya untuk bisa berhukum dengan hukum Allah. Maka keadaan orang ini, ya, kekeliruannya diampuni dan dia mendapatkan pahala atas ijtihadnya. Ini keadaan yang keenam. Jadi kekeliruannya diampuni dan dia mendapatkan pahala atas ijtihadnya. Di sini kita mengetahui bahwa seorang mujtahid ya, bainal ajri wal ajrain. Ya, yang dia dapatkan dari ijtihadnya yang memang ahli. Yang pantas untuk berijtihad antara satu dan dua pahala. Jika keliru ijtihadnya, satu pahala yang dia dapatkan ya, kekeliruannya diampuni. Dan jika dia benar dalam ijtihadnya, dia mendapatkan dua pahala. Baik, kita masuk pembatal yang kelima. Atau sebelumnya, siapa yang mau menyebutkan pembatal-pembatal sampai yang keempat? Angkat tangan. Manir rojal minkum. Ya. Yeah. Nah, pembatal keislaman dari yang pertama hingga yang keempat. Dari awal hingga yang keempat. Asyirku fi ibadatillah. Ya. Yeah. Terus? Baik. Yang ketiga. Yang ketiga, Ihsan. Yang ketiga, atau ragu akan kekafiran mereka, atau menganggap baik agama mereka. Baik, dan ini sangat banyak di masa kita. Ya, orang yang ragu ayat yang pertama, ya, tidak mengkafirkan orang-orang musyrikin. Ya, sampai ya, ceramah di hadapan manusia mengatakan siapa yang mengatakan Yahudi, Nasrani itu kafir harus mondok lagi. Ya, ketebu ireng mondoknya. Baik. Atau ragu akan kafiran mereka. Ragu, ini juga sudah merupakan kekufuran. Lebih jelek lagi, ya, membenarkan sahaha mazhabahum, membenarkan agama mereka dengan menyatakan ya, semuanya ya beriman, sehingga dalam bahasa orang-orang liberal yang harus kita pupuk itu adalah ukhuwah imaniyah, bukan ukhuwah islamiyah. Kenapa? Karena kalau ukhuwah islamiyah itu sempit ruangnya, hanya sesama kaum muslimin. Kalau ukhuwah imaniyah itu luas, karena katanya orang Yahudi juga beriman, Nasrani juga beriman, Hindu juga beriman, Buddha juga beriman. Waliyadzubillah. Ya. Jadi pemahamannya sudah terbalik-balik. Kalau kita pelajari kitab Salasah, ya, tingkatan-tingkatan Islam, yang paling bawah apa? Islam. Lebih tinggi lagi iman. Lebih tinggi lagi ihsan. Jadi terbalik-balik pemahamannya ini karena salah asuhan, ya. Di asuh orang kafir jadi seperti itu. Jadi yang keempat, ihsan. Ya, baru kita pelajari. Apa pembatal yang keempat? Ya, udah lupa ya. Mani takoda anagui rahadin nabi. Apa yang keempat bahasa Indonesia nya Salih. Petunjuk. Ya, petunjuk selain Rasulullah itu. Terus dan meyakini hukum. Nah, ini harus ditalkin. Masih sehat harus ditalkin. Di murojaah ya. Ya, Pak Tulab ya, walaupun ini pelajaran umum, sifatnya pelajaran umum di murojaah. Siapa yang meyakini bahwa petunjuk dari selain Nabi itu lebih sempurna dibandingkan petunjuk beliau, atau berkeyakinan bahwa hukum dari selainnya itu lebih baik dibandingkan hukum beliau. Jadi pada pembahasan yang keempat, di sini ada dua bagian terkait dengan petunjuk dan terkait dengan hukum. Lalu kita masuk yang kelima, al-khamis. Man abghadha syai'an mimma ja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam walau 'amila bihi kafara. Yang kelima, siapa saja yang membenci syai'an. Di sini ibarah yang dakik, jadi ungkapan yang cermat, teliti ya, dari al-muallif, di mana apa yang disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Qur'awi dalam risalahnya ini ya, adalah apa yang dituliskan Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah dalam risalah beliau Nawaqid Al-Islam. Jadi man abghadha syai'an mimma ja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja yang membenci sesuatu. Ya, beliau tidak menyatakan man abghadha ma ja'a bihi Rasul. Kalau dengan ungkapan man abghadha ma ja'a bihi Rasul, artinya seseorang batal keislamannya itu kalau membenci semua yang dibawa oleh Rasulullah dari ajaran syariat ini. Baru dinyatakan kafir. Ini tidak demikian. Tetapi sebagaimana ya, ibarah di sini, ungkapan di sini, man abghadha syai'an, siapa saja yang membenci sesuatu. Ya. Jadi walaupun yang dibenci itu hanya satu dari syariat ini. Ya, tidak melazimkan seluruhnya. Mimma ja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari apa yang ada di dalam Al-Qur'an dan di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi satu perkara saja yang ada di dalam Al-Qur'an dari syariat ini. Ataupun yang telah sahih, sabit dari sunnah, dia membencinya, dan kebencian ini adalah amalan hati. Jadi meskipun ya tidak sampai dinampakkan kebencian itu, masih disimpan di dalam hatinya, tidak nampak ya dalam amalan nyata kebencian itu, walau amila bihi, meskipun dia melakukan dari perkara syariat yang dia benci tersebut, maka hukum orang ini kafara, dia telah kafir. Jadi tidak ada manfaatnya amalan yang dilakukan secara zahir ketika orang tersebut membenci ya, syariat yang dia lakukan tadi. Sebagaimana diketahui, ya, kebencian terhadap syariat ini bagian dari nifaq akbar, nifaq i'tiqadi, nifaq yang merupakan kekufuran, yakni mukhrijun minal millah, mengeluarkan pelakunya dari agama Islam ini atau kufur akbar. Dan sebagaimana dikatakan di sini, walau amil bih, meskipun dia melakukannya, Ya, ini tidak memberikan manfaat sebagaimana kenyataan yang ada pada orang-orang munafikin. Mereka menampakkan amalan-amalan yang nyata, ikut berjihad bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka juga berinfak. Ya, mereka salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini amalan-amalan zahir. Akan tetapi batinnya membenci semua itu. Ya. Dikarenakan kebencian mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka amalan-amalan itu tidak memberikan manfaat sedikit pun, tidak menyelamatkan mereka di akhirat sedikit pun. Ya, hanya memberikan manfaat di dunia, terlindung darah dan hartanya dari kaum muslimin. Adapun di neraka, ya, adapun tempat mereka di akhirat di neraka yang paling dalam. Ya, menunjukkan dahsyatnya azab mereka. Kita lihat keterangannya. Wa hadza an-nakidu aidan min anwa'in nifaqil i'tiqadi allati sahibuha min ahli ad-darkil asfali minan nar kama ya'ti fi dhikri an-nifaq wa anwa'ihi insyaallah ta'ala. Pembatal ini, pembatal yang kelima ini juga termasuk di antara jenis-jenis nifaq i'tiqadi atau nifaq akbar yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Keterangan beliau di sini untuk menjelaskan nanti bahwa akan datang penjelasan tentang jenis-jenis kemunafikan, di antaranya ini. Di antaranya kebencian terhadap syariat. Allati sahibuha min ahli ad-darkil aswali minan nar. Di mana pemilik nifaq i'tiqadi ini min ahli ad-darkil aswali minan nar. Termasuk dari ini penghuni dasar neraka yang paling dalam, yang paling bawah. Ya, seperti yang Allah beritakan, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sungguhnya orang-orang munafikin berada di tingkatan neraka yang paling bawah. Jadi tingkatan, ya, kalau ke atas semakin tinggi dinamakan darajat. Ya, kalau semakin ke bawah dinamakan darokat. Ya. Oleh karena itu, kalau jannah itu darajat, kalau an-nar itu darokat. Jadi kalau jannah bertingkat-tingkat, tetapi semakin tinggi, ya, tingkatan yang semakin tinggi dinamakan darajat. Nah, kalau neraka juga bertingkat-tingkat, tetapi semakin ke bawah, sehingga, ya, diungkapkan dengan darokat. Di sini menunjukkan kepada kita bahwa jannah itu sesuatu yang tinggi dan ya untuk meraihnya juga harus ditempuh dengan amalan-amalan yang tinggi, yang mulia. Ya. Sebaliknya neraka ada sesuatu yang rendah. Ya, yang menjadi penyebab masuknya juga amalan-amalan yang rendah. Dan seluruh kemaksiatan dengan berbagai jenisnya, baik yang nyata maupun yang tersembunyi, merupakan perkara yang hina, yang rendah, yang akan menjatuhkan pelakunya ke dalam kehinaan. Kama ya'ti fi dhikri nifaqi wa anwa'ihi insyaallah ta'ala. Sebagaimana nanti akan datang penjelasan, penyebutan tentang kenifakan serta jenis-jenisnya insyaallah ta'ala. Ini nanti pada fasalnya, pada babnya. Kata beliau, faman abghadha syai'an mimma ja'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Wal Qur'anu min babi aula. Barang siapa yang membenci sesuatu yang dibawa oleh Rasulullah SAW, yang dari sunnahnya, dan Al-Quran, ini lebih utama lagi dari apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana kita ketahui, yang dibawa oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, ya, Al-Kitab dan As-Sunnah. Kaman yubgidu al-amra bil ma'rufi wan nahya 'anil munkar. Seperti seseorang yang membenci syariat amar ma'ruf nahi munkar. Aw yubghidu ahlahu li ajlihi. Atau membenci para pelakunya dikarenakan perkara syariat ini, yakni syariat amar ma'ruf nahi munkar. Seseorang membenci fulan, fulan, fulan, ya, bukan karena kebencian terhadap diri orang tadi, fisik orang tadi, zat orang tadi, bukan itu, ya, tetapi karena amalan yang dilakukannya. Ya, sebagai seorang yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, dibenci dikarenakan amalannya ini. Ini masuk, ya, di dalam perkara ini. Kenapa? Karena hakikat bangkitnya kebencian itu bukan karena orang tadi, tetapi karena syariat. Ya, karena orang tadi menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Maka di sini, ya, kita semua harus hati-hati, ya, dari perkara yang besar akibatnya ini. Tapi sebagaimana keadaan, ya, orang-orang yang membenci para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, khususnya yang ma'ruf, yang terkenal, keadaan orang-orang Syiah Rafidah yang mereka melaknati para sahabat, mengkafirkan para sahabat, kebencian mereka terhadap para sahabat luar biasa. Ya, kebencian mereka kepada para sahabat bukan karena masalah pribadi. Tidak ada harta mereka yang direbut para sahabat. Ya. Kebencian mereka terhadap para sahabat dikarenakan agama yang dibawa oleh para sahabat. Ya. Jadi kebenciannya karena agama. Jadi hakikat kebencian mereka adalah kebencian kepada agama itu sendiri. Oleh karena itu, orang-orang Rafidah, ya, telah dikafirkan oleh para ulama, mereka bukan termasuk dari 72 firqah di dalam Islam ini. Demikian juga masuk dalam cakupan ini kebencian kepada seorang alim dikarenakan ilmu yang dibawanya, ilmu syariat yang dibawanya. Ini juga masuk ke dalam cakupan ini. Makanya hendaknya kita waspada, hati-hati dari hal yang demikian. Kemudian au ghairi dzalik mimma jaa fil kitabi was sunnah, atau perkara yang lainnya, atau au ghairi dzalika mimma jaa fil kitabi was sunnah, atau kebencian terhadap perkara yang lainnya dari yang ada di dalam Al-Kitab dan As-Sunnah. Fahuwa kafir. Maka seorang yang membenci, ya, sesuatu yang ada di dalam Al-Quran, sesuatu yang ada di dalam As-Sunnah yang sahih dari Nabi SAW, maka akibat dari kebenciannya menyebabkan dia murtad, keluar dari Islam. Kemudian wa qauluhu walau amila bihi kafara, meskipun dia melakukannya, melakukan yang dia benci tersebut, ya, maka dia kafir. Wa hadza ashadu wa a'zam. Nah, ini perkaranya lebih parah, lebih besar lagi. Ai walau kana amilan bima yubghiduhu mimma jaa'a bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Yani walaupun dia melakukan apa yang dia benci tersebut dari ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fala yanfa'uhu dzalik. Maka amalannya itu tidak memberikan manfaat bagi dia dikarenakan kebenciannya terhadap syariat tersebut. Dia menyatakan kamisli. Di sini double ya. Ka itu sudah seperti misl, sudah seperti. Ya. Kamisli man yubghidu sunniyata i'fa'il lihyah. Wa huwa yu'fiha. Seperti seorang yang membenci sunnah, yakni syariat. Ya, perkara sunnah di sini bukan maknanya mustahab. Ya, syariat wajibnya untuk memelihara lihyah, memelihara jenggot. Dia benci syariat itu. Ya, di sisi yang lain, ya, dia memeliharanya. Fayakunu kafiron, maka dengan kebenciannya itu dia kafir. Ya, meskipun dia memelihara lihyah. Kenapa? Karena unsur kebencian tadi. Pada ta'liq disebutkan wa qad sahhatil ahaditsu bil amri bi ifa'il lihyah. Ya. Wal amru bi ifa'iha lil wujub kama la yahfa 'ala man 'indahu adna 'ilmin wa basiratin fatanabbah. Dan telah sahih hadis-hadis yang memerintahkan untuk memelihara lihyah. Dan perintah untuk memeliharanya menunjukkan wajib. Jadi dari dalil-dalil yang ada menunjukkan wajibnya. Sebagian dari tokoh-tokoh masyarakat kaum muslimin dan negeri kita, ya, sebagiannya mengakui, oh, ini kan memang sunnah. Tapi yang namanya sunnah itu kan ya sunnah. Ya, dilakukan juga ditinggalkan juga enggak apa-apa, oh, sunnah. Cara lisannya seperti itu. Tetapi realita dari amalannya menunjukkan bahwa kalau itu sunnah itu sebaiknya ditinggalkan. Ya. Sebagaimana realita dari amalan mereka, kalau perkara itu makruh, ya, sebaiknya dilakukan. Ya, ini juga ya terbalik pola pemahaman di dalam memahami Islam. Yang semestinya seorang jika mengetahui itu sunnah Nabi, ajaran Nabi, bersemangat di dalam melakukannya meskipun hukumnya tidak wajib. Ya, demikian juga kalau diketahui itu ada perkara makruh yang dibenci oleh syariat, mestinya dia bersemangat untuk menjauhinya meskipun seorang yang terjatuh ke dalamnya, ya, dia tidak dikatakan berbuat dosa. Tetapi semestinya seorang muslim menjauhi hal yang demikian. Sementara kenyataannya ada pada mereka, secara lisan mengatakan ya memang jenggot itu sunnah, ya, tetapi kan tidak harus untuk dilakukan. Ya, alhamdulillah. Ya, sementara dari yang ada, ya, menunjukkan bahwa perintah untuk memelihara di sini adalah wajib. Dan kita melihat, khususnya para penyeru gerakan Islam liberal, Islam Nusantara. Ya, yang menyerukan sikap lemah lembut, demikian kasar, ya, sikap mereka jauh dari rahmah, jauh dari kasih sayang terhadap sesama muslim yang menegakkan sunnah ini, ya, dan memang mereka orang-orang yang terbiasa dengan ucapan yang kotor sehingga tidak berat bagi mereka untuk menyatakan ucapan-ucapan tersebut terhadap orang-orang yang menjalankan sunnah. Ya. Oleh karena itu sekali lagi, jika seorang, ya, kebenciannya ini didasari karena syariat itu, tidak suka dengan syariat memelihara jenggot, ya, dengan ditambah lagi ya, istihza, dengan menyatakan katanya kalau orang Indonesia itu kalau melihara jenggot itu kesebelasan katanya. Kenapa? Karena tumbuhnya jenggotnya hanya belasan. Seandainya satu saja, ya, Seandainya, dan mungkin hampir tidak ada orang yang jenggotnya tumbuhnya cuma satu. Seandainya satu saja. Kalau itu memang lihya, ya dipelihara. Tayyib. Ya. Karena kita, ya, di dalam menghadapi syariat ini adalah kewajiban untuk beriman dan beramal. Dan amal ini bagian yang sangat penting dari keimanan yang menunjukkan akan kesungguhan keimanan seseorang. Terlebih dalam syariat yang sifatnya zahirah, nampak. Ya, yang seorang tidak bisa mengelak untuk mengatakan, ya saya juga beriman dengan syariat ini. Saya juga dalam hati saya berjenggot. Ya. Mana kita tahunya? Ya, kenyataannya dagunya bersih dari jenggot seperti itu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa kita pelajari kesempatan ini. Anak Nabi Hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.